rasa bila sudah tinggalkan semua kisah kita berdua. Biarkanlah ku melihat surga di depanku. Ku mengatakannya padamu, pada dirimu. Bahwa aku mencintaimu, oh sungguh mencintaimu. Dan tak yang lain selain dirimu di dalam hatiku. Terakhir untuk